Ada yang bertanya, apa hukum mengucapkan zikir intiqal bagi makmum? Hukum mengucapkan zikir intiqal bagi makmum. Zikir intiqal hukumnya wajib. Baik imam, makmum, dan salat sendiri. Zikir intiqal itu ada dua, yang pertama takbir, mayoritasnya takbir. Hanya satu yang bukan takbir, tetapi tasmi', yaitu sami Allahu liman hamidah. Ketika bangkit dari ruku untuk i'tidal, zikir intiqalnya adalah sami Allahu liman hamidah. Selain itu, zikir intiqalnya semuanya takbir. Nabi Rasulullah mengatakan dalam hadis, jika takbir imam, takbir. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a imam fardhu seterusnya. Dan Nabi Rasulullah tidak pernah meninggalkan takbirat al-intiqal. Baik ketika jadi imam maupun ketika jadi ketika salat sendiri. Nah, dan jadi menunjukkan wajib. Baik. Hanya saja untuk sami Allahu liman hamidah, ada sebagian ulama yang mengatakan bagaimana pendapat Hanabilah, bahwa yang membaca sami Allahu liman hamidah adalah imam, makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah, hanya imam yang baca, kemudian nanti makmum yang membaca Rabbana walakal hamd. Tetapi dalil-dalil yang ada menunjukkan imam, makmum ya sama, semuanya membaca sami Allahu liman hamidah dan sama-sama membaca Rabbana walakal hamd. Baik. Apakah merupakan syarat puasa 3 hari setiap bulan adalah harus pada tanggal 13, 14, dan 15 dan harus berturut-turut? Ada dalil-dalil yang menyebutkan secara khusus siang ayyamul bidh, puasa hari-hari yang malamnya putih terang bercahaya dengan bulan purnama, yaitu tanggal 13, 14, 15 ayyamul bidh. Tetapi terdapat pula dalil yang lain yang menyebutkan tanpa penentuan ayyamul bidh. Nabi SAW kegiatannya puasa 3 hari ya. Ada 3 hari yang beliau berpuasa dalam sebulan. Nah, dan ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidak puasa di ayyamul bidh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak peduli ya, jatuh di hari apa saja puasanya 3 hari. Yang penting ada 3 hari dalam sebulan mesti berpuasa. Jadi jika memang luput ayyamul bidh, bisa di hari-hari yang lainnya dijatuhkan 3 hari tersebut. Seperti dalam setiap bulan hari ya, jika ingin mengamalkan ini ada 3 hari ya dimanfaatkan untuk puasa. Nah, lengkapnya pembahasannya dan dalilnya dan pendapat ulama antum bisa merujuk buku fikih puasa lengkap. Nah, di pembahasan puasa-puasa sunnah kami sudah bahas lengkap di sini. Nah, dari pembahasan puasa-puasa sunnah, puasa ayyamul bidh 3 hari dalam sebulan ada di sini. Apakah ada zikir yang dibaca saat berdiri pada rakaat ketiga dan keempat pada sholat rubaiyah? Apakah ada zikir yang dibaca pada saat berdiri? Pada rakaat ketiga dan keempat. Maksudnya? Saat berdiri pada rakaat ketiga dan keempat. Zikir apa? Maksudnya apa? Jika orang sholat kan, jika berdiri rakaat pertama, baca Al-Fatihah, baca surat. Rakaat kedua, baca Al-Fatihah, baca surat. Atau sebagian ayat. Berdiri ke rakaat ketiga dan keempat. Ketika berdiri rakaat ketiga dan keempat, baca Al-Fatihah. Dan tidak baca surat. Atau sebagian ayat. Ini dikira apa yang dikira? Apa maksudnya pertanyaan? Yang pada pembahasan sholat saat qiyam berdiri itu baca Quran. Nah, pembahasannya baca Quran bukan dikir. Dikir itu saat ruku, tidal. Nah, ini kok bisa pertanyaan seperti ini? Atau pernah mendengar sesuatu apa yang ditanyakan? Apa muskilahnya? Coba diperjelas lagi pertanyaan. Siapa yang nanya ini? Siapa yang nanya? Siapa yang nanya diperjelas? Daripada lewat, problemnya nggak hilang nanti yang dia ingin perjelas. Nah, jangan malu jika ilmu. Simfani minan nas. Kata siapa Mujahid bin Jabr rahimahullah. La yanalul ilma simfani minan nas. Abadah. Ada dua golongan yang tidak akan pernah mengecap ilmu. Al-mustahyi wal-mutakabbir. Orang yang malu dan yang sombong. Malu bertanya, malu belajar, atau sombong bertanya, sombong sehingga tidak mau bertanya. Sombong sehingga tidak mau belajar. Tidak mau duduk di majelis. Nah. Ada banyak pertanyaan. Apa yang dia maksudkan? Al-muhim, rakaat pertama ketika berdiri, rakaat pertama ketika berdiri rakaat kedua, baca Al-Fatihah, baca surat lengkap atau sebagian surat atau sebagian ayat, yakni beberapa ayat maksudnya, bukan sepotong ayat. Nah, maksudnya beberapa ayat, satu ayat minimal, satu ayat atau lebih. Ayo. Pada rakaat ketiga dan keempat, yang dibaca hanya Al-Fatihah, tidak baca surat, tidak baca ayat-ayat yang lain selain Al-Fatihah. Tetapi disunnahkan kadang-kadang. Untuk sholat duhur ada hadis. Nabi Al-Fatihah pernah pada rakaat ketiga dan keempat baca Al-Fatihah dan juga baca surat yang lain. Pernah dilakukan oleh Nabi Al-Fatihah. Oleh karena itu, Syekh Ibn Baz rahimahullah berfatwa disunnahkan kadang-kadang pada sholat duhur pada rakaat ketiga dan keempat baca surat selain Al-Fatihah. Tetapi lebih pendek daripada rakaat pertama dan kedua. Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat berdasarkan hadis tersebut, bukan hanya salat duhur, bisa juga dilakukan pada salat asar dan salat maghrib dan salat yang lainnya. Yang empat rakaat apa saja? Empat atau tiga rakaat. Salat asar, bukan hanya salat duhur, tapi bisa juga dilakukan pada salat asar, salat maghrib dan salat isya. Adapun salat subuh hanya dua rakaat. Nah, kita lakukan pada salat duhur. Hadisnya ada salat Nabi. Ada sesuatu yang melakukannya pada salat duhur. Nah, namun difa'anu ala syafi'i itu bukan, hukum itu bukan hanya khusus pada salat duhur. Tapi juga bisa dilakukan pada salat asar, salat maghrib dan salat isya. Kadang-kadang setelah pada rakaat ketiga dan keempat. Ya. Kadang-kadang setelah baca Fatihah, baca beberapa ayat atau surat pendek yang lebih pendek daripada rakaat pertama dan kedua. Nah, Meskipun anak tidak paham apa tujuan pertanyaannya, namun anak beri faedah. Ini dari faedah. Surat ketiga dan keempat, kadang-kadang seperti itu, ya, yang ada dari ulama berdasarkan hadis tersebut yang anda isyaratkan tadi. Nah, kita ceritakan. Apa ini? Lalu, hukum sholat di masjid. Nah, sholat, hukum sholat di masjid yang dibangun dari hasil yang haram, seperti riba, nah, atau hasil harta curian atau yang lainnya, ada penghasilan yang haram dipakai untuk bangun masjid. Sholat di masjid yang dibangun di atas dasar riya. Nah, Ibnu Athaimin rahimahullah, masjidnya suci. Selama tidak lagi sekarang begitu. Masjidnya suci. Ya. Bangunannya suci. Hanya bersumber dari harta yang haram. Kita sholat di masjid yang suci. Sholat itu sah dan boleh. Yang tidak boleh adalah pelakunya menghasilkan harta dengan cara riba, menipu, dan seterusnya. Wajib. Dan amalan dia membangun masjid dengan penghasilan yang haram, jika dia niatkan itu untuk taqarrub kepada Allah, inna Allah la yaqbalu illa tayyiban. Inna Allah tayyib wa la yaqbalu illa tayyiban. Hadisnya kan begitu ya. Sesungguhnya Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci, yang baik, yang halal. Nah, semangat bangun masjid sebagai bank. Nah, sebagai rektor, semuanya hasilnya dari bank atau dia rentenir banyak hartanya bangun masjid beribadah kepada Allah dengan penghasilan yang haram tidak diterima oleh Allah SWT. Layak pak. Atau penghasilan yang lainnya yang haram lain pak. Allah tidak terima. Inna Allah la yaqbalu illa tayyiban. Nah, berhaji dengan harta yang haram, mendekatkan diri kepada Allah dengan harta yang haram, Allah tidak terima. Baik, dia amalannya itu tidak diterima. Tetapi sekarang di hadapan kita ada masjid. Masjidnya suci. Adapun dia bangun dari harta haram, urusannya dia. Jelas kita sholat di masjid yang suci. Nah, sholat itu tidak masalah. Yang kedua, boleh jadi ada orang membangun masjid dari harta yang haram, tetapi dalam keadaan dia tobat dan membersihkan diri dari harta itu. Ini lain masalahnya. Jadi dia bukan bertaqarrub kepada Allah dengan itu, tapi membersihkan hartanya dari penghasilan yang haram. Tadinya dia punya harta-harta yang haram, penghasilan yang haram, pegawai bank, misalkan, atau rentenir, atau hasil curian, dan seterusnya. Atau yang jelas haram, penghasilan haram, kemudian dia taubat. Dan dia berhenti dari pekerjaan tersebut. Dia hitung semua pendapatannya, penghasilan yang haram selama ini, dia hitung semua. Dia sisihkan. Dia mau bersihkan. Dan ini caranya bertobat. Tidak cukup bertobat, ya, istighfar dan seterusnya, tetapi harus dia bersihkan dari dirinya. Tidak boleh dia manfaatkan. Jika selama ini dia melakukannya dalam keadaan sudah tahu hukum, sadar bahwa itu haram, tapi tetap diterjang, maka dia harus bersihkan dari penghasilannya, dari hartanya. Maka dia sisihkan semua ini dulu. Dapat menyesal haram. Dia mau bersihkan. Dia wajib dia keluarkan. Bukan miliknya. Tidak bisa dia manfaatkan haram. Nah, bisa dia sedekahkan. Ya. Dan seterusnya termasuk, andaikan dia bangun dengan itu madrasah, dia bangun masjid. Nah, bisa. Hanya saya Syekh bin Baz tidak setuju jika dipakai bangun masjid. Tetapi, disalurkan untuk yang lain selain masjid, tidak apa-apa. Madrasah kah, atau bangun jalan, fasilitas umum, atau sedekahkan dan seterusnya, tidak masalah. Nah. Dan orang miskin misalnya mengambil harta itu disedekahi dengan itu, bahasanya sedekah, tapi itu pembersihan harta. Nah, yang katakan, saya mendapat harta, saya yang disuruh makan harta riba. Nah, ribanya dia, harta itu bernilai riba pada dia. Anda yang menerimanya tidak masalah. Wajib dipakai untuk orang oleh orang lain selain dia, dan dia keluarkan dari dia, dia bersihkan dirinya dari harta itu, yang menerimanya dan dia manfaatkan tidak masalah. Nah, kecuali apabila ketika dia melakukan pekerjaan itu dia tidak tahu hukum, dia jahil, tidak paham, dia kira itu halal, maka tidak perlu dia bersihkan. Dimaksud dan halal bagi dia. Nah, falahu ma salah, kata Allah SWT. Falahu ma salah wa amru ilallah. Baik, dia membangun masjid atas dasar riya. Amalan dia yang amalan dia yang salah. Nah, amalan dia yang batal, tidak berpahala karena dia riya bangun masjid. Tapi kita sekarang bukan urusan kita, bukan dia ikhlas atau riya. Urusan dia itu. Urusan dia baik atau baik Allah. Ya urusan kita sekarang ada masjid, kita mau sholat, masjid, masjid, alhamdulillah. Difahami? Baik.